إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin jamaah salat Jumat yang saya muliakan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Abu Dzar radhiyallahu anhu ketika Abu Dzar radhiyallahu anhu meminta wasiat meminta ujangan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hal itu telah disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu dan tentunya wasiat ini juga diperuntukkan kepada umatnya dan wasiat yang sangat ringkas namun memiliki kandungan makna yang sangat tinggi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu yang pertama adalah ittaqillaha haitsuma kunta bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pun engkau berada wasiat takwa adalah merupakan wasiat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh para nabi dan rasulnya wasiat takwa adalah merupakan wasiat yang juga diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dan wasiat takwa terus-menerus dilanjutkan oleh para pelanjut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya di dalam ayatnya ittaqillah bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat yang lainnya dalam hadis yang lain dari sahabat Irbad bin Sari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Tirmizi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabatnya usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah saya mewasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendengar dan taat kepada pemerintah dan penguasa. Oleh karena wasiat takwa ini adalah merupakan wasiat yang agung, nasihat yang mulia, maka tentunya pertanyaannya, sudahkah kita mengerti tentang makna takwa? Yang mana Allah Subhanahu wa taala sering mengulangi tentang takwa ini Di dalam sekian banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Dan di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekallah kalian ketika akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik bekal menghadap Allah adalah bekal ketakwaan. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kalian kepadaku wahai orang-orang yang memiliki pandangan yang jernih. Oleh karena itulah, ketika kita telah sekian banyak membaca tentang takwa, maka penting bagi kita untuk memahami makna takwa. Dan tentunya definisi takwa yang paling terbaik sebagaimana disebutkan oleh Imam Tirmidzi Habib rahimahullah taala, ketika terjadi pemberontakan di zaman Hajjaj bin Yusuf, seorang penguasa yang zalim, maka ada sekelompok orang yang kemudian melakukan pemberontakan, padahal pemberontakan adalah merupakan perkara yang tercela dalam Islam, merupakan perkara yang dibenci di dalam Islam. Maka sebagian orang-orang yang tidak mau melakukan pemberontakan kepada pemerintah, mereka kemudian pergi kepada seorang imam yang mulia yang bernama Talib bin Habib rahimahullah, dan mereka pun bertanya kepada Imam Talib bin Habib rahimahullah, bagaimanakah memadamkan fitnah yang dahsyat ini, penguasa yang zalim menzalimi rakyatnya, dan di sana ada sebagian orang yang ingin melakukan pemberontakan kepada penguasa. Maka Imam Talib bin Habib rahimahullah taala memberikan wasiat kepada orang-orang yang ingin menyelamatkan agamanya dengan wasiat yang sangat ringkas namun memiliki makna yang mendalam sebagaimana telah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Afiuha bittaqwa," padamkan fitnah yang dahsyat tersebut dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sekelompok orang atau ada salah seorang dari mereka kemudian bertanya kepada Imam Talib bin Habib rahimahullah, "Ma hiya taqwa?" Apa itu takwa? Karena ketakwaan, kalimat takwa sering kita dengarkan, sering kita membacanya di dalam Al-Quran. Maka Imam Talib bin Habib rahimahullah mengatakan, "At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah 'ala nurin min Allah, tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'siyata Allah 'ala nurin min Allah, takhafa 'iqab Allah." Takwa, kata beliau, yaitu engkau beramal amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu di atas bimbingan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk melakukan ketaatan-ketaatan perintah-perintah Allah semata-mata hanya mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan sesuatu dari perkara dunia dari setiap amalan yang kau kerjakan. Demikian pula kata Imam Talib bin Habib, "Wa anta turuka ma'siyat Allah," dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, juga "ala nuri min Allah," di atas cahaya dari Allah, yaitu di atas ilmu bimbingan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan engkau meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut karena engkau takut akan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah definisi takwa yang paling terbaik yang disebutkan oleh para ulama. Ketika seseorang melaksanakan perintah-perintah Allah di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah, dan dia melakukan perintah tersebut semata-mata hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia meninggalkan segala kemaksiatan kepada Allah juga di atas bimbingan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia takut akan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang saya muliakan, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah tentunya wasiat takwa ini adalah merupakan wasiat nasihat yang agung yang hendaknya seseorang mewujudkan takwa ini, karena seseorang yang mewujudkan takwa akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sesuatu yang paling banyak yang akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang paling banyak yang kemudian akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu menjawab taqwallah wa husnul khuluq, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang baik. Kemudian wasiat yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, yaitu wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha, dan ikutkanlah kejelekan yang kau lakukan, keburukan-keburukan yang kau kerjakan dengan kebaikan, karena kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan-kejelekan tersebut. Bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan, maka jangan sekali-kali engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya engkau kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan engkau mengganti kejelekan-kejelekan tersebut dengan amal saleh, dengan berbagai macam kebaikan yang engkau lakukan, yang mana kejelekan-kejelekan tersebut akan terhapus dengan kebaikan-kebaikan yang kau kerjakan tersebut. Sebagaimana hadis ini pula semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, innal hasanat yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapus kejelekan-kejelekan. Oleh karena itulah kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, hendaknya seseorang bersemangat untuk melakukan berbagai kebaikan-kebaikan, berbagai amal soleh. Di antara kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, yaitu menjaga sholat lima waktu dengan baik, naam, berbakti kepada kedua orang tua, membantu sesama, naam, dan sekian banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dikerjakannya untuk menutupi kesalahannya, untuk menghapus segala bentuk kejelekan yang pernah dikerjakannya. Demikianlah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu jangan sekali-kali engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selama nyawa masih berada dalam kerongkongan kita, selama nyawa masih ada di kandung badan, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu tobat bagi hamba-hambanya. Dan ketika seorang telah bertobat kepada Allah, maka hendaknya yang berikutnya adalah dia mengganti kejelekan-kejelekan yang pernah dilakukannya dengan amal saleh, dengan kebaikan-kebaikan, agar kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kejelekan-kejelekan tersebut. Adapun wasiat yang ketiga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, yaitu wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Berbudi pekerti luhurlah kepada manusia dengan berbudi pekerti yang luhur, yang baik. Demikianlah wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar hendaknya kita memiliki akhlak yang baik di dalam bermuamalah kepada manusia, di dalam bermuamalah kepada manusia, karena akhlak yang baik memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Umam Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana za'ibun bi baitin fi a'la al-jannah liman hasuna khuluquhu. Saya akan menjamin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah rumah di surga yang paling tertinggi, di surga yang paling tertinggi, liman hasuna khuluquhu, bagi siapa yang baik akhlaknya, bagi siapa yang baik akhlaknya di dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Ini adalah merupakan keutamaan yang tinggi yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak hanya itu, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang lainnya, ketika Rasulullah bersabda, innal mu'mina la yudriku darajat as-sha'in wal qa'in bi husni khuluqihi. Sesungguhnya seorang mukmin akan mencapai derajat seorang yang senantiasa melaksanakan puasa di siang hari dan menegakkan qiyamul lail di malam hari, yaitu seseorang yang tidak terbiasa mengerjakan puasa di siang hari dan tidak terbiasa mengerjakan sholat lail di malam hari, maka tentunya akan mendapatkan derajat yang sama ketika dia berakhlak yang baik, berbudi pekerti yang baik kepada manusia. Oleh karena itu Rasulullah menyebutkan, sesungguhnya seorang mukmin akan mencapai derajat seorang yang berpuasa di siang hari dan seorang yang menegakkan sholat di malam hari, bi husni khuluqihi, dengan akhlak yang baik yang ada padanya. Begitu besar keutamaan yang akan didapatkan bagi orang-orang yang memiliki akhlak yang baik di dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tergolong dari orang-orang yang senantiasa bertakwa kepadanya, dan kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk melakukan berbagai bentuk kebaikan. Naam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita akhlak yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang saya muliakan, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita sebutkan bahwasanya di antara perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah merupakan wasiat nasihat dari beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua agar kita berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik, karena begitu banyak keutamaan yang akan diraih bagi orang-orang yang berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur. Sebagaimana telah kita sebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya sesuatu yang paling banyak dari manusia yang akan masuk ke dalam surga adalah disebabkan karena ketakwaan kepada Allah, dan juga termasuk akhlak yang baik, wa husnul khuluq, akhlak yang baik. Nah, yang dimiliki oleh seseorang yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak salah kita akan menyebutkan di antara akhlak yang baik yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis tentang hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslim 'alal muslim khamsun wa fi riwayah sittun." Di antara hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, yaitu raddus salam. Yang pertama adalah menjawab salam. Apabila ada seorang muslim memberikan salam kepada kita, maka hendaknya kewajiban bagi kita untuk menjawab salamnya. Ini adalah perintah dari Rasulullah SAW. Menjawab salam hukumnya wajib, dan tentunya mengucapkan salam hukumnya sunnah. Maka seorang hendaknya menjawab salam bagi enam orang-orang yang memberikan salam kepadanya. Kemudian yang kedua adalah iyadatul marid. Enam, yaitu mengunjungi orang yang sakit. Ketika kita memiliki keluarga, kerabat, tetangga yang sakit, maka di antara hak mereka adalah kita mengunjunginya sebagai bentuk perhatian enam kepada saudara kita. Demikianlah bimbingan Islam di masa sekarang ini. Berapa banyak orang-orang yang meremehkan perkara ini. Mereka sibuk dengan kesibukannya, sampai-sampai lupa ada di antara tetangganya, bahkan kerabatnya yang telah masuk rumah sakit, nah lupa untuk menjenguknya. Begitulah orang-orang yang jauh dari akhlak yang baik. La haula wala quwata illa billah. Dan di antara hak muslim terhadap muslim yang lainnya, yaitu ittiba'ul janazah, mengikuti jenazahnya, mengiringi jenazah seseorang yang meninggal dunia. Ini adalah merupakan hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, jawabatul da'wah, yaitu memenuhi undangan saudara kita. Ketika ada saudara kita mengundang kita apakah dalam bentuk undangan pernikahan, nam atau akikahan, maka wajib bagi seorang muslim untuk memenuhi undangan saudaranya. Demikian Islam mengajarkan, nam, dan itu adalah merupakan hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Dan yang berikutnya, nam, adalah menjawab, nam, bersin ketika seseorang bersin dan kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka wajib atau seorang yang mendengarkan ucapan tersebut menjawab dengan yarhamukallah, menjawab dengan yarhamukallah. Dan bagi orang yang bersin kemudian menjawab dengan doa yang juga diajarkan oleh Rasulullah SAW, yahdikumullah wa yuslihu balakum, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini di antara akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, agar kita sebagai umatnya mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya masih sangat banyak akhlak yang baik yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah bersikap jujur dalam segala aspek kehidupan kita. Sikap jujur adalah merupakan wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Alaikum bis-sidqi, fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Wajib atas kalian untuk selalu bersikap jujur dalam kehidupan kalian, karena kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan yang lainnya selain daripada kejujuran, dan kebaikan-kebaikan itu akan mengantarkan kalian untuk sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dari antara akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar hendaknya kita bersemangat berupaya sesuai dengan kemampuan kita untuk mewujudkan hal tersebut. Semoga kita tergolong dari hamba-hambanya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.